Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sudah punya semua insyaallah. Nah ya. Baik, kita mulai dari yang pertama dari halaman 3. Baik, al-khusyu' fi shalah. Termasuk risalah di antara risalah-risalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Rajab Al-Hambali. Berbicara tentang pentingnya khusyuk. Nanti disebutkan oleh beliau juga. Inilah inti roh dan jiwanya salat. Sampai disebutkan oleh beliau ruang pentahkik menukilkan pendapat beberapa ulama. Sampai-sampai dikatakan tidak sah salat orang yang tidak khusyuk. Sampai seperti itu. Nah, di sini nanti akan diterangkan tentang seperti apa khusyuk yang dimaksud dalam salat. Kemudian diterangkan juga apa yang membantu untuk bisa khusyuk di dalam salat. Ini jadi yang kita baca itu lebih tertuju kepada koreksi terhadap sholat kita masing-masing. Koreksi terhadap sholat kita masing-masing. Nah, jauhnya kita dari ilmu, kelemahan kita dan nafsu kita yang senantiasa ammaratun bisu, syaitan dari kalangan jin dan manusia mengganggu kekhusyukan sholat. Nanti akan kita dapatkan juga perbedaan, walaupun tidak disebutkan di dalam kitab, tapi bisa kita menyimpulkan apa bedanya orang yang sholat dengan konsentrasi dan orang yang sholat dengan khusyuk. Khusyuk bukan konsentrasi. Orang sholat dengan khusyuk konsentrasi belum tentu dia apa? Orang sholat dengan konsentrasi belum tentu dia khusyuk. Tapi kalau dia khusyuk pasti konsentrasi. Ya. Qala rahimahullah bismillahirrahmanirrahim muqaddimatul muhaqqiq. Nah, kita mulai dari yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepunyaan Allah. Seluruh pujian, seluruh sanjungan, sebutan-sebutan yang baik milik Allah, dan Allah memang Maha terpuji dalam semua tindak tanduknya. Maha terpuji ketika dia menciptakan malam dan siang, kegelapan dan cahaya, menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, memasukkan orang-orang yang ahlu jannah ke dalam jannah, memasukkan ahlu nar ke dalam neraka. Allah terpuji dengan semua perbuatannya. Tidak ada yang salah. Allah menciptakan iblis, Allah terpuji. Allah menciptakan Jibril, malaikat, Nabi Muhammad SAW, Maha terpuji. Tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat. Semua kesempurnaan itu milik Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Zat yang memiliki kesempurnaan mutlak. Dalam semua nama, sifat, dan perbuatannya. Rabbil Alamin. Penguasa, pemilik, pencipta, pengatur alam semesta. Alam jamak dari alamin, jamak dari alam yang merupakan alamah, tanda-tanda yang menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya, keberhakannya untuk diibadahi satu-satunya. Ini alam. Ini segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Qala wassalatu wassalamu alal mab'uuthi rahmatan lil alamin. Salat, kalau salawat dari Allah Subhanahu wa taala, sana'uhu. Ala syakhsin alaihi fil mala'il ala. Ini pujian dan sanjungan Allah kepada orang tersebut di hadapan makhluk-makhluknya yang tertinggi, yang mulia. Yang kita mintakan kepada Allah untuk Rasul, bukan kita minta kepada Rasul. Rasul dimintai, bukan dimintai, tapi dimintakan. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma salli, bukan kepada Ya Muhammad salli ala nafsi. Allahumma salli. Ini salawat, kita mintakan untuk Rasul, bukan kepada Rasul. Menunjukkan beliau bukan ma'bud, bukan Rabb, tapi marbub, diatur, diciptakan oleh Allah. Wassalam, keselamatan, kesejahteraan, alal mab'uth, kepada ini sosok ini yang diutus sebagai rahmat lil alamin. Beliau rahmat bagi seluruh alam semesta, tidak hanya bagi orang yang beriman, bahkan juga bagi orang-orang yang kafir. Salah satu di antara yang terangkan oleh para ulama, rahmatan lil alamin, Allah tidak lenyapkan, tidak musnahkan orang-orang kafir dengan keberadaan beliau. Sayyidina Muhammadin, beliau sayyiduna, sayyid waladi bni Adam, penghulu, pemuka, pemimpin seluruh anak-anak Adam. Sayyidul awwalin wal akhirin, ahabbul khalqi ilallah alal itlaq, manusia yang makhluk yang paling Allah cintai secara mutlak. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad nama beliau, ini salah satu namanya, dan nama-nama yang lainnya disebutkan dalam Al-Quran. Ahmad, dalam hadis beliau juga punya nama Al-Mahi, Al-Muqaffi, Al-Mu'aqib, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan masing-masing nama itu punya makna. Juga terhadap alihi, orang-orang yang mengikutinya, terutama keluarganya. Ini tidak hanya khusus keluarga beliau yang senasab dengan beliau, tapi juga orang-orang yang mengikutinya. Ini yang dimaksud atba'uhu, kata para ulama, alihi atba'uhu. Wasahbihi, sahabat, para sahabat, orang-orang yang bertemu, yang artinya berteman, artinya bertemu dengan beliau, hidup di zaman beliau, beriman kepada beliau, dan mati di atas Islam. Walau tahallalat riddah, walaupun sempat murtad, tapi mati dalam keadaan iman. Pernah bertemu dengan Nabi SAW, dia dikatakan sahabat. Kedudukan yang sangat mulia, dipilih oleh Allah. Seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, mauquf, tapi dihukumi oleh para ulama apa, marfu. Innallaha nazara ila qulubi ibadihi fa wajada quluba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam athyaba quluban wastafahu li nafsihi wa li risalatihi, atau kama qala alaihi ridwanullah. Allah melihat kepada hati-hati hambanya dan melihat hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik, maka Allah pilih untuk dirinya dan untuk mengemban risalahnya. Thumma nadhara ila qulubi ibadihi fawajada quluba ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khair atau atyaba quluban ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hati yang paling baik setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati para sahabat adalah hati-hati manusia yang paling baik setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu dia tutup oleh beliau, man arada an yastan fal yastanni biman qad mat fa innal hayy la ya'man al fitnah. Siapa yang mau berteladan, mau meniru, mau mengikuti jalan hidup, ya, tirulah jalan orang-orang yang sudah mati. Ini para sahabat, jalan mereka bahkan dijadikan acuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keutamaan banyak hadis, Al-Qur'an juga menyebutkan wasabiqunal awwalun wa kunu ma'as shadiqin, setelah Allah perintahkan orang yang beriman. Walaupun ayat ini khusus ditujukan kepada orang Ansar, tapi umum maknanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang shadiq. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan firman Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Para sahabat itu semua adalah orang yang munib. Para sahabat itu adalah orang-orang yang senantiasa kembali taat kepada Allah. Dalam surat An-Nisa Allah menjadikan jalan hidup mereka itu sebagai acuan. Siapa yang tidak mengikuti jalan mereka dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di jalan mereka siapa yang menentang rasul setelah datang kepadanya petunjuk, setelah jelas kebenaran, dan dia tidak mau mengikuti jalan orang yang beriman. Kalau ini dimaukan umum, betul umum. Tapi yang pertama sekali sebut adalah yang dimaksud adalah para sahabat. Tidak mau mengikuti jalan mereka. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada apa yang dia pilih. Dan kami masukkan dia ke dalam jahannam wa sa'at masira. Hati-hati. Ya, hati-hati kita. Ya. Nah. Berat kita menyatakan diri sebagai ahli sunnah. Menyatakan diri sebagai seorang mukmin, ini jalan mereka. Nah. Punya pemikiran-pemikiran hizbi, hati-hati. Nah. Penyimpangan, nah, hati-hati. Nasallallahu alaihi wasallam wa alaikum. Qala wa ba'du. Biasanya intiqal ila uslub, minal uslub ila uslubin akhar. Dari satu uslub kepada uslub yang lain. Qala rahimahullah fala yakhfa ala kulli muslimin anna salata hiya imaduddin. Naam. Tidak tersamar bagi setiap orang muslim. Nah, kita semua sudah tahu hadisnya walaupun itu lemah ya, tapi ada hadis lain yang sahih. Rasul amri al-Islam wa dhurwatu sanawa abuduhu as-salah. Amuduhu as-salah. Wa dhurwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Nah, urusan ini kepalanya puncaknya adalah al-Islam. Wa amuduhu tiang-tiangnya as-shalah. Dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, tiangnya adalah salat. Jadi wajar ketika mungkin sebagian ulama walaupun itu bukan dari hadis ya, man tarakaha faqad hadamad din. Siapa yang meruntuhkan meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agamanya sendiri. Anda akan lihat sampai Imam Ahmad juga menyebutkan qadrul Islam fi nafsi atau fi ahadna. Kadar Islam pada diri seseorang itu tergantung bagaimana dia memperhatikan salatnya. Kita betul-betul cinta kepada Islam, cintai salat. Itu artinya. Betul-betul mencintai Islam, cintai salat. Perhatikan, jaga waktunya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnah. Intinya ini. Yang lebih harus dijaga. Khusyuk. Qala rahimahullah. Wa hurratu ta'at. Awal, kalau bisa dikatakan awal. Atau yang sesuatu yang putih. Inti dari ketaatan. Kalau hurrah itu kan belang pada wajah ya, kepada kuda. Itu huran muhajjalin itu kalau tubuhnya hitam itu putih, nah, putihnya itu hurrahnya. Wa afdalu ibadatil abdan ba'dal ma'rifati billahi wal imani bihi, merupakan ibadah tubuh, ibadah jasmani yang paling afdal, yang paling utama. Ibadah jasmani yang paling utama setelah ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Wal iman bihi, mentauhidkan Allah. Dan beriman kepada Allah. Beriman kepada wujudnya, beriman kepada rububiyahnya, beriman kepada asma wa sifat, beriman kepada uluhiyahnya. Ini ibadah yang paling utama. Silah. Bainana wa bainallah. Komunikasi antara kita dan Allah. Linnas maqaman. Manusia itu punya dua maqam. Dia akan berdiri nanti dua keadaannya berdiri nanti. Pertama berdirinya ini maqamnya yang pertama adalah di akhirat di hadapan Allah nanti, laisa bainahu wa bainallahi turjuman, dan di dunia ini. Dan yang di akhirat itu tergantung dengan bagaimana maqamnya di dunia ini. Itu dalam sholatnya. Bagus sholatnya. Ya, yang lain akan terikut bagus. Apalagi disebutkan nanti dalam riwayat. awalu ma yuhasabu min a'malil ibad. Amalan yang pertama dihisab adalah salat. Yang wajib pertama. Tidak ada yang wajib kurang sempurna dilihat sunnahnya, yang sunnah-sunnah. Mencukupi, yang lain ngikut. Dianggap baik. Qala rahimahullah alladhi huwa syartun fi kulli ibadat. Fi kulli ibadah. Yang ma'rifat dan iman itu merupakan syarat di dalam semua ibadah. Ini bertauhid, ya, syahadatain. Terkandung dalam syahadatain. Wali syarafiha, dan karena kemuliaannya, wa fadliha, dan karena keutamaan salat ini, wasafahallahu bi annaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah sifatkan bahwa salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, tentu maklum kita. Salat yang seperti apa yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Awal ayat ini, awal dalam ayat ini disebutkan wa aqimish shalah. Innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dirikan, bagaimana mendirikan salat itu sesuatu yang dibuat tegak berdiri? Lengkap tentunya. Nah, supaya sempurna. Nah, jangan seperti istilahnya pepatah menegakkan benang basah, enggak mungkin berdiri. Tapi bagaimana caranya supaya sesuatu itu bisa berdiri? Ada kaki-kakinya. Nah, itulah yang baru membuat salat itu mencegah pelakunya, orang yang sholat itu, dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau tidak, bagaimana disebutkan dalam riwayat, seorang wanita yang banyak sholatnya, malam harinya luar biasa sholatnya, siangnya puasa, lisannya jahat, mengganggu, menyakiti tetangga. Ditanyakan kepada Rasulullah, kaifa ya Rasulullah, hiya finnar. Dia di neraka. Adalah sholat. Banyak kemungkinan sholatnya tidak sesuai dengan sunnah, tidak ikhlas, tidak ada khusyuknya. Kita berlindung pada Allah dari yang demikian. Qala wa hiya min a'dhamil asbabi li takfiril khathiat wa raf'id darajat. Dan sholat itu termasuk di antara sebab-sebab yang paling besar yang menghapuskan kesalahan-kesalahan. Waraf'id darajat, dan mengangkat derajat. Dalam ayat mungkin ada syarat. Syarat dalam ayat innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Yang paling tinggi, yang paling utama setelah tauhid, sholat itu. Ketika itu disebutkan dalam riwayat, ada salah seorang sahabat yang melakukan sesuatu selain tidak sampai dia terjatuh dalam perbuatan zina, tapi mukaddimatnya itu terlakukan oleh dia. Kemudian dia merasa takut dan menyesal, datang kepada Abu Bakar, kemudian Umar, tutupi, sudah taubat antum. Selesai sebetulnya, benar apa yang dikatakan oleh beliau berdua. Tapi sahabat ini enggak puas. Gawat ini, besar ini. Datang kepada Rasulullah. Rasulullahnya disampaikan seperti itu, marah Rasulullah. Tambah kiamat dia merasa. Para sahabat ini merasa sudah enggak ada harapan lagi untuk dapatkan ampunan neraka ini. Datang waktu sholat, beliau ikut sholat bersama Rasulullah. Selesai sholat, Rasulullah datang. Dalam keadaan yang masih galau, masih ketakutan. Nah, ditanya, "Shallaita ma'ana?" Nah, ya Rasulullah. Kamu sholat bersama kami? Iya. Dia bacakan ayat ini. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Para sahabat yang dengar, ya Rasulullah, lihada khasnya ya Rasulullah. Untuk dia saja. La, likulli ummati. Untuk seluruh umat. Tapi yang diikat sebenarnya oleh para ulama. Yang seperti itu keadaan dia. Baru bisa mendapatkan innal hasanat yudhibnas sayiat. Nah, sholat kita seperti apa? Sehingga bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan ini. Qala wa hiya allati tujaddidul ahda Salat itulah yang memperbaharui al-ahd, perjanjian, kesepakatan, kedekatan ma'allah, bersama Allah. Fi kulli yaumin khamsa marat, lima kali sehari semalam kita memperbaharui hubungan dengan Allah. Kok bisa? Ya, antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya, berapa banyak dosa yang kita lakukan? Pelanggaran enggak itu? Pelanggaran kan? Nah, dengan sholat itulah. Nah, maka kalau itu sholat kita benar, kalau sholat kita lurus, betul-betul ditegakkan, betul namanya kita namanya, tujaddid al-ahda, betul-betul kita memperbaiki hubungan. Sehingga betul-betul seperti dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang kalau dia misalnya lima kali mandi sehari semalam, kira-kira ada lagi enggak kotoran kepada dirinya? Enggak ya Rasulullah. Nah, seperti itulah orang yang salat. Tapi seperti apa salatnya? Jangan-jangan seperti yang sering kita jadi istilahnya, STMJ, salat terus, maksiat jalan. Nah, iya. Na'udzubillah. Ya. Nah, itu tadi seperti yang perempuan tadi, sahabiah tadi. Ya Rasulullah menyebutkan, hiya finnar. Nah, yang seperti itu. وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ فِيهَا أَنْوَاءً مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ. Allah telah satukan, Allah kumpulkan di dalam sholat itu berbagai jenis amalan qalb, amalan-amalan hati, khasyah, mahabbah, ta'zim, raja, khauf, khudu', khusyuk, raghbah, rahbah, ada semua di dalam sholat. Syauqan, rindu, rindu kepada Allah. Itu dalam dalam hati. Wal alsun, dalam lisan, amalan-amalan lisan, azkar, tilawah, tilawatul Quran, tasbih, takbir, tahmid. Wal jawarih, rukuk, sujud, duduk, iftirash, tawarruk. Ma baina fardin, ada yang wajib wanadid, ada yang sunnah. Bima la yujad, hal-hal yang la yujad fi ghairiha minal ibadat, yang tidak ditemukan pada ibadah-ibadah yang lain. Ada yang diwajibkan, ada yang dihasung, artinya disunnahkan untuk dilakukan, yang itu tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Wala ajidu ta'biran fi ahamiyatis shalah, dan aku tidak punya ungkapan tentang pentingnya salat, wa idhami amriha, dan besar urusannya, fil Islam, di dalam Islam ini, asdaq, yang lebih jujur, lebih tepat, mimma qalahul Faruq, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dibandingkan perkataan Al Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, haitsu yaqul, di mana beliau mengatakan, inna ahamma umurikum indi as-salat. Urusan kalian yang paling penting di sisiku adalah sholat. Jadikan acuan. Dahulu itu, sampai nanti disebutkan, di satu zaman nanti, betul-betul mengerikan keadaannya. Masjid banyak, tapi kharab minas sunnah. Kosong, hancur, tidak ada yang dihidupkan sunnah di dalamnya. Yang sering kita ungkapkan, dulu orang masuk pasar dengan akhlak masjid, sekarang orang masuk masjid akhlaknya pasar. Nah, akan ada nanti satu zaman yang Islam itu cuma simbol. Nah di sini yang paling penting sholat juga, tapi tidak ada ruhnya. Man hafizaha, siapa yang menjaga salat tersebut, wa hafadha 'alaiha, dan memerhatikannya. Ini bukan sekedar menjaga, betul-betul diperhatikan salat itu, rukun-rukunnya, waktunya, wajib-wajibnya, dan semua yang melengkapi, yang menyempurnakan salat. Faqad hafiza dinahu, siapa yang melakukan seperti ini, berarti dia telah menjaga agamanya. Ini disimpulkan oleh Imam Ahmad. Kadar nilai Islam di dalam diri kita itu tergantung bagaimana kita memerhatikan sholat, menjaga sholat. Makin bagus dia, makin tertib, teliti dia menjaga sholatnya, mulai dari mukaddimahnya, wudhunya, berarti dia mencintai Islam. Wa man dayya'aha, siapa yang menelantarkannya, fa huwa lima siwaha adhiya. Maka siapa yang menyia-nyiakan salat tersebut, dia terhadap yang lain lebih menyia-nyiakan. Ya, terkan bertingkat. Ya, lebih parah lagi tentu, lebih besar lagi dia menyia-nyiakannya, jangan. Itu lebih besar pula yang tersia-sia. Wa'lam akhil muslim annal khusyu'a huwa ruhus shalah wa hayatuha wa nuruha. Ketahuilah saudaraku, ya, ini sesama muslim, bahwa khusyuk itu adalah ruh salat, intinya salat, jiwanya salat. Yang namanya ruh seperti badan kita, kalau tidak ada ruh, apa artinya jasad kita? Mati. Begitu pula salat, kehidupannya, cahayanya itulah dengan adanya khusyuk. Baru dia menjadi burhan, baru dia menjadi nahi, mencegah. Sampai disebutkan, disampaikan kepada, di dalam riwayat disebutkan, sampaikan kepada Rasulullah, ada seorang yang mencuri. Dia sholat. Mudah-mudahan sholatnya mencegah dia, menghentikan dia dari jelekan itu. Kalau sholatnya benar. Wa bihi tas'adu ilal mala'il a'la. Dengan khusyuk itulah sholat itu naik ke alam malakut yang tertinggi. Wa tarafrafu fis samawati ula, dan menjelajah di langit-langit yang tinggi. Wal khusyu' lahu ma'anin adidatun. Khusyuk itu punya makna yang banyak. Dzakaraha salaf ridwanullahi alaihim minha. Disebutkan oleh para salaf radhiyallahu anhum di antaranya, annahu qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wadh-dhul. Datangnya hati, hadirnya hati, berdirinya hati di hadapan Allah dengan penuh ketundukan dan kehinaan, menghinakan diri. Yang kemarin disebutkan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wahwa inkisarul qalbi wahwi ikhbatuhu. Tunduknya dan leburnya hati itu, wa tawadu'uhu lillah, merendahkan diri di hadapan Allah, wa dzallatuhu, dia menghinakan diri di hadapan Allah, wa sukunul jawarih amama khaliqiha, dan tenang anggota tubuhnya di hadapan penciptanya. Anggota tubuh bisa tenang dengan sedekap, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian matanya mungkin mengarah ke sujud, mulutnya membaca, tapi siapa tahu hatinya, bisa jadi badannya di dalam sholat di atas sajadah, pikirannya ke tokonya, ke rumahnya, atau yang sering kan, baru Allahu Akbar, nah, muncul ide tulisan, masya Allah, Allahu Akbar, oh iya ini mestinya tadi begini, letaknya di sini, baru Allahu Akbar, mau salam lagi, oh iya dompet tadi ketinggalan di sini, iya kan, ini yang kita rasakan. Nah, kemana hatinya? Nah, masing-masing kita tahu, ya, seperti apa sholat saya. Annahu qiyamul qalbi, tegaknya hadirnya hati itu di hadapan Allah dengan penuh ketundukan dan menghinakan diri. Mau gambarannya, bayangkan saja kalau misalnya antum lihatlah mungkin acara-acara di keraton, bagaimana seorang abdi dalam di hadapan sultan, di hadapan rajanya. Itu di hadapan sesama manusia. Pernah lihat kan? Pernah lihat, subhanallah. Orang mukmin yang di hadapan Allah dengan salatnya lebih dari itu mestinya. Nah, kita sendiri di hadapan orang tua kalau kita lagi salah gitu, yang merasa ya memang punya adab dengan orang tuanya, ya. Kalau enggak juga ya, susah juga. Tahu dia berhadapan dengan siapa. Enggak berani dia Mengusungkan dada, mengangkat kepala, enggak punya adab seperti itu dengan orang tua. Itu dengan orang tua, dengan guru. Nah, yang punya atasan lah, yang pernah jadi pegawai. Ya. Nah, misalnya apalagi mau melamar kerja, nah, coba di hadapan bosnya atau calon atasannya, petanang petenteng, pecat langsung enggak terima. Iya kan? Di hadapan Allah lebih-lebih tentunya. Ya. Kebahagiaan kita, dunia akhirat kita ada pada dia. Nah, qala rahimahullah, sukunul jawarih amama khaliqiha. Tenang anggota tubuh itu di hadapan penciptanya. Kepalanya, tangannya, enggak garuk sana garuk sini. Kalau mau dibilang gatal Ustaz, gimana? Imam Bukhari disebutkan 20 ekor lalat atau penghisap darah di perutnya. Kurang apa gatalnya? Mati berdarah-darah di sini. Atau anggaplah nyamuk ya. Selesai sholat buka penuh darah. Abdullah bin Mas'ud atau siapa lagi? Ini kita contohkan. Panah nempel, kena panah, sholat terus. Kita yang kadang-kadang nging nyamuk pok dulu. Iya, subhanallah. Kan ini kan koreksi. Jadi kita, ya Allah, berarti selama ini sholat saya seperti apa? Kan gitu. Ini yang kita harap. Sadar kita, berarti harus perbaiki. Wa humudu nirani syahwat. Redup, padam api syahwat. Jangan pikirkan hanya hubungan dengan anu ya. Urusan apa namanya dengan istri atau yang lainnya. Makanan. Kan dorongan juga. Minuman. Wa israqu nurit ta'zim lillahi fil qalb. Nah, munculnya terbitnya sinar ta'zim, cahaya ta'zim kepada Allah di dalam hati. Nah, kalau betul-betul khusyuk itu ada ta'zim, betul-betul ta'zim lebih dari seorang abdi dalam terhadap sultannya, penguasanya. Nah. Wa lakhasahu ba'dhum, sebagian mereka ulama itu meringkas. Faqala huwa ma'nan. Ini khusyuk itu adalah satu makna. Yalta'imu minat ta'zimi lillahi wal mahabbati wad-dulli wal inkisari lahu. Makna inkisar ini sulit untuk diungkap ya. Karena sering gambarkan itu pokoknya yang pernah merasa kehilangan orang ini sesuatu yang paling dicintainya lah. Paling dekat. Nah. Entah ibu, entah istri, entah anak, orang tua, ya, ayahnya, sahabat karibnya, atau benda yang paling berharga bagi dia, harta yang paling berharga, hilang, hancurnya kayak apa, sedihnya kayak apa, itu sedih, itu termasuk di, nah, gambarannya lebih dari itu, orang yang inkisar di hadapan Allah, hatinya hancur. Kalau dalam itu, misalnya kita baca-baca buku-buku sastra menggambarkan remuk redamnya hati orang yang sedang rindu kepada orang tua jauh di rantau, rindu tanah air itu luar biasa. Yang pernah merasakan jauh-jauh lah. Melihat ya, apa namanya pohon-pohon kurma atau lah hijau-hijau di atas atap kamar. Lihat, ya Allah, apa yang terjadi dengan negeriku di Indonesia? Ingat nyiur melambai. Terasa, ya Allah, kapan bisa pulang? Ya kan? Seperti itu. Nah, wa ma'nan, yaitu makna yang yalta'im, yang terkumpul dari sikap ta'zim kepada Allah, ada ta'zim kepada Allah. Menghormat, memuliakan, mengagungkan, wal mahabbah, ada rasa cinta, wadzul, menghinakan diri, wal inkisar lahu, dan lebur kepadanya karenanya. Nah, ini paling sulit untuk diungkapkan. Inkisar qalb itu seperti apa? Nah, itu tadi gambarannya ya, kalau misalnya pernah merasakan kehilangan, sedihnya luar biasa kayak apa? Rasakanlah itu di hadapan Allah. Kita ingat betapa banyak dosa kita, kekurangan kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dari yang upaya kita untuk mensyukurinya. Nah, itu yang mungkin bisa membantu kita untuk inkisar. Itu membantu untuk inkisar. Nah, malu. Salahnya banyak, tapi nikmat terus turun. Nah, hatta ketika kita bermaksiat, Allah kasih rahmat. Loh, kok bisa, San? Nah, antum bisa maksiat itu udah sehatnya dari mana? Kita buat maksiat, buat dosa itu sehatnya dari mana? Tenaganya dari mana? Allah, kan? Nah, ibunya rasa seperti ini, itu betul-betul membuat inkisar. Wa qad dzakara Allahul khusyu'a fi awwali ma dzakar min sifati ibadihil mu'minin al musallin. Allah telah menyebutkan tentang khusyuk ini pada awal yang Allah sebutkan tentang sifat hamba-hambanya yang beriman yang salat. Faqala ta'ala, ya, orang-orang yang salat, Allah terangkan tentang mereka, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk. Beruntung orang-orang yang beriman itu, yang mereka itu di dalam sholatnya khusyuk. Wa wasafa ahli ahlas shalah biqaulihi, dan Allah menerangkan tentang sifat orang-orang yang sholat itu. Ya, mereka itu orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mereka terbiasa untuk minta pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Yang dua hal ini berat. Allah menerangkan sifat orang-orang yang terbiasa sholat. Ahlus sholat. Ahlus itu khosatu syai. Ahlus syai, kata-kata ahlu itu, misalnya ahlus syai itu khosatuhu, orang khusus bagi sesuatu tersebut. Ahlul bait itu orang khusus rumah itu, yang paling tahu tentang rumah tersebut, ngerti perabot-perabotnya, dia itu ahlul bait. Ahlul bait antum siapa? Nyonya, kan? Nah, itu ahlul bait kita. Yang paling tahu tentang isi rumah dia, mana. Nah, ahlus shalah, orang yang paling tahu tentang salat. Ngerti tentang salat. Jadi bukan sekedar salat. Makanya dikatakan ahlus sunnah, orang khususnya sunnah. Paling ngerti dia tentang sunnah, mengamalkan sunnah, cinta sunnah. Nah, itu ahlus sunnah. Nah, orang yang sholat itu Allah sifatkan mereka adalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ayat depannya namanya. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Nah, wa innaha, dan ini minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat itu berat, kecuali orang yang khusyuk. Nah, orang khusyuk itu mudah untuk dia. Ada problem, ada masalah, terus tinggal sholat dua rakaat, selesai. Buntu masalah ini udah sholat. Artinya dia usaha bagaimana caranya mungkin dengan ini. Para anbiya juga, orang-orang yang soleh mengikuti mereka, para anbiya, jika hazzabahum amrun faza ila sholat. Mereka sudah menghadapi satu problem, mereka datang ke sholat. Walaqad farrata katsirun minal musallin fi hadzal amril khatir sya'n. Tetapi alangkah sayangnya, sungguh banyak, mungkin kita termasuk di dalamnya, diakui atau tidak, kita memperbaiki diri. Masing-masing kita menjadi ini, jadi kita jadikan apa? Koreksi buat kita. Banyak orang yang salat itu menelantarkan, meremehkan perkara yang besar ini. Perkara yang sangat penting, farrat, tafrid, meremehkan. Fatajidul mar'a yusalli. Kamu lihat ada orang yang sholat. Kita sholat. Kita lah. Wa qalbuhu muta'alliq bid dunya wa syu'uniha wa ahwaliha. Tapi hati kita yang tidak teringat tadi diteringat. Jadi masuk semua. Nah, anaknya sakit, dompet tadi yang ketinggalan. Ya kan? Kita rasakan, kita yang alami seperti ini. Nah, inilah kita. Daimut tafkir bi amriha fis shalah, bahkan seringnya terbawa sampai selesai salat. Kalau di dalam salat sendiri mungkin enggak begitu ya. Nah, salat jamaah itu yang asyik. Nah, imam yang baca, kita kan pikirannya kemana nih. Nah, itu bisa terjadi. Yahimu qalbuhu fi raja'iha. Fi arja'iha. Pikirannya berkelana, punya gelisah, ya. Nah, dalam semua sudut-sudutnya, artinya punya bayangan, nah, lintasan-lintasan pikirannya, nah, jadi sesuatu yang mengganggu di hatinya. Fayahduru badanuhu wa lisanuhu wa yaghibu qalbuhu. Badan dan lisannya hadir. Baca alhamdulillahi rabbil alamin. Baca subhana rabbiyal a'la, lagi sujud ini. Baca tahiyatul lillah, badannya duduk. Wa yaghibu qalbuhu wa fikruhu anillah, tapi hatinya dan pikirannya hilang dari Allah. Tidak mengingat, tidak merasa bahwa dia berada di hadapan Allah. Ini yang sering kita mengalami. Awal-awal mungkin kita belajar sholat. Wa hadza ma tanabba'a bihi as-sahabiyyul jalil Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala. Inilah yang diberitakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah bin al-Yaman, pemegang rahasia Rasulullah. Ya, Rasulullah menerangkan tentang ciri-ciri, sifat-sifat, bahkan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah bin al-Yaman. Sampai Umar bin Khattab bertanya, nama saya disebut enggak? Saking takutnya. Sampai mereka para sahabat melihat, kalau Hudzaifah menyolatkan seseorang, oh berarti ini mukmin. Kalau dia tidak menyolatkan seseorang, oh berarti munafik. Ini. Qala rahimahullah itu qala awwala ma tafqiduna min dinikum al-khusyuk. Yang pertama hilang dari kamu, dari agama kamu adalah khusyuk. Mungkin nanti disebutkan juga oleh beliau, ilmu itu ada dua. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan ilmu itu ada dua. Ilmu fil lisan wa huwa hujjatullahu alal ibad. Ini hujjah Allah terhadap para hamba, terhadap kita. Al-ilmu fil lisan, ilmu yang hanya di lisan. Allah punya alasan untuk menghukum kita. Ngerti teori, ngerti teori. Wa ilmu fil qalb, dan ilmu yang di dalam hati, al khusyuk. Dan ini yang pertama kali hilang, ilmu yang di dalam hati ini, khusyuk inilah yang paling pertama hilang. Ada lagi menyebut dalam riwayat amanah. Itu yang pertama hilang dari hati seseorang. Wa rubba musallin la khaira fihi. Bisa diartikan kadang-kadang, bisa kadang-kadang diartikan juga tidak jarang atau sering. Orang yang sholat itu tidak ada kebaikan padanya. Contohnya siapa? Munafik. Orang munafik sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini diantaranya mereka, sifat mereka. La yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Tidak ada kebaikan mereka. Betapa banyak atau betapa seringnya orang yang sholat itu justru tidak ada kebaikannya. Contohnya tadi yang diterangkan, ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Hiya finnar. Wa yushiku an tadukula masjida jama'atin falatara fihim khashian. Bisa jadi kamu masuk ke masjid suatu kampung, tapi kamu tidak melihat di dalam pada mereka yang khusyuk. Penuh masjidnya, tapi tidak ada yang khusyuk. Ya, nah ini yang kita hati-hati. Qala wa laqad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-mar'a la yuktabu lahu min salatihi illa bil qadar alladhi hadara fihi qalbuhu wa fikruhu. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan bahwa seseorang, ini kita, tidak dicatat pahala salat kita itu kecuali sekadar yang hati kita itu hadir. Nah, ketika hati kita itu hadir, itulah baru bernilai sholat kita. Ketika pikiran kita tertuju kepada sholat itu, memperhatikan bacaan ayat ataupun bacaan sujud, rukuk, tahiyatnya, saat itulah bernilai sholat kita. Fa'an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu maqala. diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yusalli fayansarifu wa ma kutiba lahu min salatihi illa ushruha aw tus'uha aw fumunuha aw subu'uha hatta intaha ila akhiril adad, ini aw nisuha. Nah, sungguh taukid dari Rasulullah, la yusalli, la mutaukid lagi, betul-betul seorang itu sholat, kita sholat, tetapi kemudian dia meninggalkan sholat selesai, tetapi kita meninggalkan sholat itu selesai, wa ma kutiba lahu, dan tidaklah dicatat untuk kita dari sholat kita itu kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6 sampai cuma separuh dapatnya. Kemana sisa-sisanya? Kemana 9/10-nya? Kemana 8/9-nya? Nah, ya subhanallah. Ya. Nah, padahal kita kan sholat jamaah lagi. Qala fa iqbalul muslim 'ala Allahi biqalbihi syartun muhim. Akhbar anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Oleh karena itu, seorang muslim menghadap kepada Allah dengan hatinya itu merupakan syarat penting dalam salat. Yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, "Ma min muslim yatawaddau fayuhsinul wudhu'a tsumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilan 'alaiha biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu al-jannah." Tidak ada seorang muslim pun yang berwudu dan memperbagus wudunya. Apalagi disebutkan dalam riwayat, ya, la yuhafidhuhu illa al-mu'min. Jaga, perhatikan wudu, karena tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Artinya cuma orang mukmin yang dia betul-betul menjaga wudunya. Kenapa? Dia nanti kan berarti dia menjaga salatnya. Kita sering kita lewati. Allah adalah syakur, maha membalas kebaikan. Anda kita menjaga Allah, Allah pasti menjaga kita. Menjaga Allah, menjaga sholat, menjaga wudhunya. Menjaga sholat termasuk dalam menjaga waktu, rukun, wajib, sunnah. Allah pasti jaga. Qala rahimahullah, kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat. Muqbilan alaihima biqalbihi. Nah, betul-betul dia menghadapi sholat itu dengan sepenuh hatinya. Wa wajhi, dan wajahnya. Tidaklah dia demikian, melainkan wajabat pasti. Lahu al-jannah. Dia mendapat jannah. Dan ini sulit. 2 rakaat ringan. Ada 5. Ana lupa yang berayang 2. Beberapa sholat yang Rasulullah sebutkan, yani tajawuz, ringan, sebelum subuh, tidak sampai 4-5 menit. Tahiyatul masjid, sunnah setelah wudu, apalagi ya. Nah, yang 3 ini ana lupa. Tawaf mungkin. Sunnah tawaf. Tuh, makam di belakang makam Ibrahim. Nah, yang 1 lagi. Kalau ini benar ya, ini 5 ini yang satunya lupa. Itu tajawuz. Selesai sholat, selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin, sholat 2 rakaat. Konsentrasi untuk 2 rakaat ini sulitnya luar biasa. Sulit. Padahal ringan. Padahal kalau betul-betul subhanallah, janji. Sering kita gagal. Fadilahnya masya Allah, tapi subhanallah, asarnya tidak ada, kita dapatkan. Nah, ini kita ya, karena kurangnya ini. Nah, mungkin dengan nanti kita memahami nanti apa itu khusyuk akan membantu. Qala rahimahullah, wa qad yablughu ar-rajul minal kibar mablaghuhu. Mungkin ya kita sekarang ini orang itu sudah sampai pada usia tua. Wa ma takmulu lahu salatun sallaha. Ternyata tidak sempurna salatnya sama sekali. Umurnya ada 50, 60, 70. Tapi salatnya seperti salat anak kecil, seperti salat anak remaja. Wa dhalika li annahu lam yuhaqqiq al-khusyu' al-wajib fiha. Hal itu karena dia tidak mewujudkan khusyuk yang wajib. Khusyuk yang wajib ini artinya dasar, bukan khusyuk yang sunnah. Kalau khusyuk yang sunnah betul-betul sudah bisa seperti dia Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair dipotong kakinya, diamputasi dalam keadaan dia tidak merasakan sakit. Itu khusyuk yang sudah tingkat tinggi, yang sunnah. Gitu. Yang wajib, ya ini yang sulit. Pokoknya asal khusyuk. Nah ini yang wajib namanya. Asal khusyuk. Itu sudah luar biasa. Wa fi dzalika yaqulu Umar bin Khattab radhiyallahu an, innar rajul la tashibu aridah. Orang itu betul-betul sudah beruban pipi kanan dan kirinya. Cambangnya sudah putih. Fil Islam, di dalam Islam. Tua-tua di dalam Islam. Wa ma akmalallahu lahu shalat, tapi tidak Allah sempurnakan salatnya. Artinya dia tidak pernah menyempurnakan sholat untuk Allah. Tidak mendapatkan taufik untuk sholat dengan benar. Sudah demikian tua. Qila kaifa dzalik? Nah, ada yang bertanya, bagaimana kok bisa demikian? Qala la yatimmu khusyu'uha. Tidak dia sempurnakan khusyuknya. Wala tawadu'uha. Tidak pula rasa tawadu'. Wala iqbaluhu 'alallahi fiha. Dan tidak pula menghadap dia kepada Allah dalam sholatnya. Bercabang pikirannya, melayang-layang. Nah ini kita, alhamdulillah kita punya apa? Allah masih beri kesempatan untuk kita belajar. Istain billah, ya, minta tolong kepada Allah. Betul-betul makanya nanti diantara cara untuk khusyuk itu juga nanti disebutkan, fahami apa yang dibaca. Nah ini imbauan buat para imam, imbauan buat para imam, bantu makmum. Untuk khusyuk. Caranya apa? Baca dengan yang sudah mereka hafal, kenal. Itu membantu. Imamnya bagus bacaannya, mengerti tentang isi ayat yang dia baca, itu kena dengan makmum. Makmum pun terbantu untuk khusyuk. Kita alhamdulillah a'immah kita dan jazakumullah khairan dan Allah taufik. Qala wa qad yadhunnu katsirun minal muslimin anna ar-rajul idza dhahara fi wajhi alamatus sujud annahu minal khashi'in. Banyak kaum muslimin kita, masuk kita, mengira orang yang tampak tanda-tanda sujud di depan di wajahnya itu kita anggap sebagai orang yang khusyuk, masyaallah. Hitam-hitam keningnya. Alhamdulillah sekarang mungkin enggak ya. Orang-orang Syiah enggak. Itu hitam-hitam bening. Ikhwanul muslimin, ya. Qala rahimahullah wa qad yadhkuru ba'dhum qaulahu ta'ala. Nah, sebagian mereka menyebutkan berdalil dengan firman Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka di wajah mereka itu ada bekas sujud. Hitam-hitam keningnya. Mustadillan ala dalik. Nah, berdalil dengan tanda orang khusyuk itu apa? Nah, ada makna keningnya hitam. Wa ilaihi asuqu hadzal athar alladhi rawahu Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi an Mansur an Mujahid bin Jabr. Nah, untuk mereka lah orang yang punya anggapan ini, untuk kita yang punya anggapan ini, saya bawakan athar ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Mansur, dari Mujahid bin Jabr, murid Imam Ibnu Abbas. Mujahid bin Jabr Al-Makki, murid Ibnu Abbas. Beliau meninggal dunia dalam keadaan sujud di hadapan Ka'bah. Qala wa huwa min a'immatit tabi'in mimman talaqqa tafsir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Termasuk imam-imam tabi'in yang mengambil, menerima tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ba'da an qara'a hadhihi al-ayati as-sabiqah qala Mujahid. Setelah menerangkan atau membaca ayat ini, Imam Mujahid berkata, "Atharu sujud huwal khusyu'." Yang dimaksud dengan athar sujud itu khusyuk. Artinya apa? Khusyuk. Qala Mansur, Ditanya oleh Mansur, alaysa huwal athar alladhi fil wajh, bukankah yang dimaksud dengan fi mahum fi wujuhim min athari sujud, nah, sesuai dengan zahir ayat itu kan berarti kan tanda di mukanya, di keningnya. Faqala Mujahid, rubama, bisa jadi kana hadzal athar baina ainai man huwa aqsa qalban min Fir'aun. Bisa jadi tanda hitam di kening itu di hati orang yang lebih kaku, lebih kejam daripada Fir'aun. Pentolan-pentolan Syiah Rafidah hitam-hitam kan? Nah, hadis wala haraj. Nah. Wa annahu liyakunu la yakunu baina ainaihi mithlu raqbati raqabatil anaz wa huwa kama syaa Allah. Dan bahkan di antara depan matanya itu seperti apa namanya lutut anas kambing. Ini artinya kasar. Dan dia sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, ada kadang-kadang juga kalau kita mau lihat juga rokok, ya kita mungkin sering lihat kaget tanda di keningnya, masya Allah itu, tapi merokok aneh juga, ya Allah. Kadang-kadang ada yang sebagainya pakai celana pendek. Aurat. Nah. Al-fakhdu aurat. Nah. Ya. Nah, ini yang jadi aneh. Nah. Bahkan kalau dia mungkin juga perhatikan, mungkin itu pernah ya, sebagian dari barang, sebagian pendeta itu hitam keningnya. Sujud di altar kan mereka. Nah. Jadi bukan jadi tanda. Qala wa min hadzal muntaliq, nah dari perangkat dari titik inilah. Ini khusyuk itu apa namanya? Nah, itu bukan tanda di dua wajah itu yang apa namanya di kening, di dahi, tanda hitam itu bukan tanda khusyuk. Nah, apalagi disebutkan di awal bahwa khusyuk itu amalan hati. Ya, khusyuk amalul qalbi. Kita pun juga tidak bisa. Kita ingin khusyuk, tidak bisa, karena disebutkan dalam ayat Inna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah mendinding antara seseorang dan hatinya. Nah, Allah mengendaki kita khusyuk. Makanya, subhanallah, seperti haji mabrur yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, orang yang dapat haji mabrur itu orang yang diberi taufik untuk mengerjakan haji dengan benar. Nah, begitu juga dengan sholat. Ya? Nah, Allah yang memberikan. Orang itu juga bertaubat. Mudahnya artinya dia diterima taubatnya, Allah yang memberikan dia ilham untuk taubat. Orang Allah yang mengilhamkan dia untuk berdoa, Allah yang mengajarkannya bacaan-bacaan doa, Allah yang menerimanya. Nah, begitu juga sholat. Ya, sholat. Nah, kita tinggal hanya berusaha menjalankan dan meminta pertolongan pada Allah. Mulai dari wudu, makanya diingatkan, diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Salam Taimin. Ingat ketika wudu itu tiga hal, kata beliau. Itu perintah Allah. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadirkan hati dengan harapan apa, Allah menggugurkan dosa kesalahan kita bersama tetes-tetes air wudu itu. Nah, hadirkan tiga hal ini. Ya, qala rahimahullah, kanatil hajatu ila nashri kitabil Hafiz Ibnu Rajab al-Hanbali wal khusyu' fi shalah li tadhkiril muslimin al musallin bi ahammiyati hadzal amr. Nah, dari sinilah betapa kami memandang pentingnya untuk menyebarkan kitab Al-Hafiz Ibnu Rajab al-Hanbali itu wal khusyu' fi shalah, untuk mengingatkan kaum muslimin yang salat betapa pentingnya masalah khusyuk. Jadi kita bukan untuk menilai orang lain, kita menilai diri sendiri. Kita yang melakukan salat, kita yang dikoreksi dengan ayat-ayat dan hadis oleh beliau. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, itu mukaddimah, ya, betapa pentingnya khusyuk di dalam salat. Betapa pentingnya kita belajar. Salatnya sudah puluhan tahun. Nanti di dalam sebagian penulis itu menyebutkan ada an-namtiyah wal i'tiyadiyah. Namtiyah monoton. Kita sejak kecil, sejak balita, umur 4 tahun, 5 tahun sudah diajari sholat. Dah ikut sholat, abi, ummi. Terbiasa nengok orang sholat di dalam rumah, masya Allah, dibawa ke masjid, lihat orang sholat. Apa kita mau sholatnya seperti itu terus? Tidak ada ruhnya, tidak ada bobotnya. Setiap kita ada persoalan, tidak ada tergerak untuk sholat. Sholatnya sudah sholat merasa. Nah, selesai kewajiban. Padahal disebutkan sholat itu qurratu ainil lil abidin, penyejuk pandangan bagi orang-orang yang ahli ibadah. Maka Rasulullah menyatakan kepada Bilal, ya Bilal arihni arihna bis sholat. Tenangkan kami, hibur kami dengan sholat, bukan arihna min sholat. Tenangkan kami dari sholat. Kalau orang itu ditenangkan dari sholat, ya pokoknya cepat, ayo sholat. Selesai sholat, sudah lega. Itu arihna min sholat. Kali arihna bis sholat, betul-betul di dalam sholat itu dia dapatkan ketenangan, kenikmatan. Nah, ini yang kita mau coba. Minimalnya kita bisa merasakan betapa lezatnya sholat itu, betapa mahalnya. Ya. Nah, wallahu a'lam. Nasallallahu alaihi wasallam.